dia juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan langkah-langkah agar ia tetap bisa meraih pahala yang besar. Ya, jadi wanita dalam Islam tidaklah selalu dipersempit ruang geraknya untuk tidak mendapat pahala besar. Tidak, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak, celah-celah yang bisa menandingi laki-laki yang mungkin lebih bebas bergerak untuk melakukan ibadah. Dan ini yang mungkin bermakna emansipasi, kesamaan antara laki-laki perempuan dengan laki-laki dalam mendapatkan pahala. Makanya pernah utusan para sahabat wanita datang kepada Nabi. Mereka membawa pesan-pesan dari kaum wanita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan para laki-laki mendapatkan keuntungan pahala atau kemuliaan pahala ketika mereka disyariatkan untuk berjihad di jalan Allah. Sementara kami wanita tidak. Maka Nabi SAW berikan solusi untuk mendapatkan keutamaan seperti keutamaan jihad bagi kaum wanita. Kata Nabi SAW, "La kunna jihadun la qitala fihi." Kalian bisa saja mendapatkan keutamaan jihad walaupun di situ tidak ada peperangan. Kata Nabi SAW, yaitu al-hajj wal umrah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi kaum wanita keutamaannya sangat besar, sama dengan berjihad bagi kaum laki-laki. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat wanita untuk meraih pahala besar. Kemudian juga kasus yang lain, datang lagi para wanita kepada Nabi SAW mengatakan, engkau telah memberikan waktumu, banyak waktumu untuk memberikan ilmu kepada kaum laki-laki. Karena kajian-kajian yang disampaikan oleh Nabi di masjidnya itu tidak terlalu didapatkan oleh kaum wanita secara jelas, karena jarak duduknya Nabi dengan mereka sangat jauh. Maka datang kaum wanita, utusannya kemudian meminta kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah, kalau seandainya engkau khususkan untuk kami satu hari saja sebuah pengajian agar engkau bisa mengajarkan apa yang mesti diajarkan kepada kami. Akhirnya Nabi SAW berikan satu hari dan mengatakan, ya, kita akan mengadakan pengajian di rumah si fulana. Disebutkan nama wanita tersebut oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat wanita tidak mau ketinggalan dalam urusan agama, dalam urusan ketaatan dengan kaum laki-laki. Maka tadi ketika seorang wanita mungkin dalam mendapatkan pahala tidak sama dengan suaminya, karena suaminya berangkat haji bersama anaknya dan dia tidak bisa karena harus mengurusi kebunnya, tanamannya, dan juga harus disediakan unta tersendiri khusus untuk menyirami tanamannya. Kalau seandainya dia berangkat, maka tidak ada yang mengurusinya. Kalaupun ada yang mengurus dari budak mereka, tetapi hewannya tidak ada. Kalau dia berangkat, mesti harus satu kendaraan pula. Maka alasan ini diterima oleh Nabi, tetapi Nabi tidak sampai di situ. Ia bukakan celah, dia bukakan jalan, pintu agar wanita ini tetap mendapatkan pahala, bisa saja sama dengan pahala yang didapatkan oleh suaminya, yaitu melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan fa'tamiri, apabila datang bulan Ramadan maka coba lakukan umrah, karena umrah di bulan Ramadan itu kata Nabi ta'dilu hajjatan, keutamaan dan kemuliaannya setara dengan ibadah haji. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua 2964. Imam Muslim rahimahullah taala mengatakan, wa haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala haddatsana Yazid yani bin Zuraih قال حدثنا قال حدثنا حبيب المعلم أن أطاع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني هجزت معنا قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال فأمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة مئي. Hadis yang kedua ini hampir sama dengan bunyi hadis yang pertama, tetapi ada tambahan yang sangat penting untuk kita ketahui. Juga dari Ibnu Abbas bahwasanya ia bercerita Nabi pernah berkata kepada seorang wanita dari kaum Ansar. Di sini disebutkan gelarnya oleh Ibnu Abbas yuqalu laha Ummu Sinan. Wanita tersebut kunyahnya Ummu Sinan. Ummu Sinan. Kata Nabi kepadanya, "Ma mana'aki an takuni hajajti ma'ana?" Apa yang menghalangi kamu untuk ikut berangkat bersama kami dan juga suamimu melaksanakan ibadah haji? Qalat, maka wanita ini menjawab, nadhihani kana li abi fulan, dua ekor unta yang digunakan menyirami tanaman kami yang dimiliki oleh suami saya, satunya ia gunakan berangkat bersama anaknya melaksanakan ibadah haji, sementara yang satu lagi digunakan untuk menyirami tanaman kami yang dilakukan oleh budak kami, gulamuna. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, fa umratun fi ramadhan, maka umrah di bulan ramadhan taqdi hajjah, satu sama senilai dengan satu ibadah haji, senilai dengan satu ibadah haji. Au, ini yang ingin saya sampaikan, au atau hajjatan ma'i, sama atau senilai seukuran dengan satu ibadah haji bersamaku, bersama Nabi. Keutamaan umrah di bulan Ramadhan itu setara dengan satu haji, dan bahkan melaksanakan ibadah haji itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, semakin tegas dan semakin nampak jelas dari hadis ini keutamaan melaksanakan umrah di bulan Ramadhan. Siapapun juga, walaupun ini kondisinya untuk wanita yang memang tidak bisa ikut bersama suaminya melaksanakan ibadah haji dengan alasan yang diterima oleh Nabi tadi, maka Nabi SAW berikan solusi yang lain, yaitu apabila nanti bulan Ramadhan di tahun itu juga kamu berangkatlah umrah, karena melaksanakan umrah di bulan Ramadhan sama dengan melaksanakan ibadah haji keutamaannya, dan bahkan sama dengan berhaji bersamaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu yang di terjemahan yang perlu kita perbaiki, baris yang keempat dari bawah atau kelima. Ia menjawab, kami hanya mempunyai dua ekor unta, yang satu dipakai oleh ayah si fulan, suamiku, dan anakku pergi haji, dan yang satu lagi dipakai anak kami untuk menyirami kebun kurma. Gulamuna di situ bukan anak, tetapi budak. Ya, tetapi budak. Yaski alaihi gulamuna, yaitu budak mereka. Terus kita lanjutkan, selesai dua hadis ini yang berada di bawah bab keutamaan melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Sudah jelas sekali tentu bagi siapapun juga yang sudah, baik yang sudah melaksanakan ibadah haji atau yang belum dan punya harapan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ini tidak tertutup kemungkinan dia mendahulukan ibadah haji tersebut, apalagi di negeri kita ini untuk ibadah haji perlu masuk ke dalam daftar antrian penantian bertahun-tahun lamanya, maka sebelum itu tiba, apabila atau apalagi kalau kita memiliki kemampuan untuk berangkat, maka utamakan melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Pelaksanaan umrah di bulan Ramadan tidak ada waiting listnya, tidak ada daftar tunggu. Bisa kita daftarkan kapanpun kita mau. Tahun ini kita ingin melaksanakan umrah di bulan Ramadan, kita bisa. Sementara ibadah haji, kita yang ingin mendaftar tentu menunggu beberapa tahun ke depan baru bisa melaksanakan ibadah haji. Ini pesan Nabi ini tepat untuk kondisi kita sekarang ini. Bagi mereka yang punya kemampuan, maka sebelum datang atau sebelum tiba saat ibadah haji yang ia lakukan, yang ia daftarkan dirinya, maka mungkin dia bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan agar tetap bisa mendapatkan keutamaan ibadah haji. Wallahu a'lam. Bab berikutnya, bab ini proses sunnah-sunnah yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah umrah ataupun haji. Ia mengatakan Imam Muslim, bab istihbabu dukhuli Makkata minat thaniyatil ula al-ulya wal khuruju minha minat thaniyati sufla wa dukhulu baladihi min tariqin ghairil lati kharaja minha. Bab sunnahnya, mustahabnya masuk dalam perjalanan ibadah umrah atau haji, masuk ke kota Makkah melalui dataran tinggi Thaniyatul Ulya, dan keluar ketika selesai melalui dataran rendah. Ya. Sekarang kita tidak bisa mencarinya, ya, karena sudah dikelilingi oleh hotel. Tetapi tujuan di sini adalah masuk dari jalan yang lain, keluar dari jalan yang lain. Ya, seperti halnya yang disunnahkan ketika kita berangkat dan pulang dari sholat id. Berangkat sholat id dan pulangnya, di antara yang disunnahkan adalah membedakan jalan. Jalan kedatangan ke masjid dengan jalan pulang disunnahkan untuk dibedakan. Begitu juga berangkat umrah masuk ke kota Mekah, Nabi SAW di sini jelaskan bahwasanya masuk Mekah dari dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah. Kemudian pulangnya atau masuk ke negerinya, sesampainya di kampung halamannya, dia juga disunnahkan untuk masuk dari jalan dari bukan jalan dia pergi. Ketika dia pergi dari satu jalan, maka ia mungkin bisa mengupayakan melalui jalan yang lain. Ini diantara yang disunnahkan dalam perjalanan ibadah haji atau umrah. Dalam ibadah haji atau umrah. Terjemahan di sini, bab disunahkan memasuki Makkah dari dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah, kemudian masuk dan keluar dari suatu daerah dengan menempuh jalan dan jalan yang berbeda. Bukan suatu daerah di sini, tapi tempat asalnya. Misalnya ke Pekanbaru, kalau seandainya ke bandara itu dia memakai jalan Arifin Ahmad, maka nanti pulangnya lewat jalan Sudirman. Ya, mungkin seperti itulah kira-kira, dari tetap dari bandara, nah, mungkin ada bandara yang lain. Ya, tapi tetap bandara, cuma pulang ke rumahnya dia bisa menempuh jalan yang bukan ditempuhnya ketika berangkat dari rumahnya untuk keberangkatan ibadah haji. Ini dua hal, pertama yang berkaitan dengan Mekah, masuk dari jalan yang dari jalan, kemudian nanti keluar dari jalan yang lain. Di sini ditetapkan yaitu thaniyatul ulya dengan thaniyatul as-sufla, dataran yang rendah, kemudian juga dataran yang tinggi, kemudian pulangnya dari dataran yang rendah. Thaniyatul ulya dengan thaniyatul sufla, di sini saya sekarang juga tidak bisa menemukan di mana posisinya. Ya. Karena memang masuk ke kota Mekah sekarang ini sudah merupakan jalan yang jalan kendaraan, jalan raya. Sementara Nabi SAW ketika itu mengendarai untanya dan bersama para sahabatnya yang ada sebagian mereka yang berjalan kaki. Jadi ketika kita masuk ke kota Mekah dan keluarnya nanti, kalau seandainya kita tidak balik lagi ke tempat, kalau seorang yang embarkasi yang gelombang pertama tentu menerapkan sunnah ini. Gelombang pertama menerapkan sunnah ini ketika mereka ke Madinah dahulu, dan nanti dari Madinah mereka masuk ke kota Mekah. Nanti setelah selesai haji mereka tidak akan kembali ke Madinah lagi. Jadi untuk menuju Jeddah, karena akan mereka akan menuju Jeddah, dari Jeddah mereka langsung pulang, dan itu bandara yang terakhir yang mereka tinggalkan dengan darinya Saudi Arabia. Jadi antara kedatangan dari Madinah dengan keluar untuk pulang kembali ke tanah air melalui Jeddah itu tentu bukan jalan yang sama. Jadi sudah diterapkan apa yang diinginkan oleh bab ini. Kemudian bagi mereka yang gelombang kedua begitu juga, ketika dia berangkat dari Jeddah turunnya kemudian nanti langsung ke kota Mekah. Di Mekah tentu masuk kota Mekah dari jalur Jeddah tidak sama dengan jalur Madinah. Kemudian nanti ketika mereka selesai haji, mereka akan ke Madinah terlebih dahulu, dari Madinah mereka pulang nantinya. Jadi keluarnya dari kota Mekah juga bukan jalan yang mereka masuki ketika tiba dari tanah air. Jadi apa yang ada dalam bab ini untuk jemaah haji kita sudah terterapkan, dan tentu ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masuk kembali pulang ke tanah air atau ke rumah masing-masing tentu bisa kita kondisikan. Ya, kalau memang kita ingin mencapai keutamaan sunnahnya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 2965. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibnu Numair qala ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi asy-syajarati wa yadkhulu min tariqil mu'arrasi. وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. Abdullah bin Umar hampir sama sikapnya dengan Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Umar ini orang yang selalu ingin berada di dekat Nabi SAW dan merekam semua yang diperbuat oleh Nabi. Merekam semua yang dilakukan oleh Nabi, dan setelahnya nanti dia akan berupaya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini yang terkadang pada di masa ayahnya Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau berupaya untuk menerapkan apa yang di mana Nabi berhenti, di mana Nabi pokoknya dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, semua yang dilakukan oleh Nabi dan dia saksikan ketika berangkat haji wada itu direkamnya, kemudian dia praktekkan dalam perjalanan ibadah umrohnya sendiri atau hajinya. Bahkan di mana Nabi berhenti untuk sholat, di situ dia sengaja berhenti untuk sholat, dan apa yang dilakukan oleh Nabi di tempat itu dia rekam semua dan dia lakukan. Lihat bagaimana sempurnanya Abdullah bin Umar menerapkan apa yang ia saksikan dari perbuatan Nabi SAW. Maka di sini sampai keluarnya Nabi dari Madinah, masuknya setibanya dari ibadah haji juga direkamnya. Dari mana pintu dari mana beliau masuk ke kota Mekah dan dari mana beliau keluar dari kota Mekah itu direkam oleh Ibnu Abdullah bin Umar. Seperti yang ia ceritakan sekarang ini, kata beliau, anna Rasulullah sallam kana yakhruju min tariqi syajarah. Ada Nabi keluar dari Madinah melalui jalan pohon. Asy-syajarah ini sebuah pohon, ya, yang ketika itu para sahabat tahu jalan asy-syajarah. Sebagaimana kita tahu sekarang jalan Arengka, jalan Sudirman, seperti itulah mereka ketika menyebutkan jalan Mentariq Asy-syajarah. Sekarang tidak ada lagi nama jalan itu. Ya, nama jalan itu tidak ada. Di zaman itu ada nama, dikenal dengan nama untuk keluar dari Madinah melalui jalan tersebut, Mentariq Asy-syajarah. Kemudian وَيَدَخُلُوا مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ. Nanti kembalinya dari ibadah haji, Nabi masuk ke kota Mekah melalui jalan Al-Mu'arras. Ya, jalan, salah satu jalan masuk ke kota Madinah. Ya, bukan jalan sejarah lagi, tetapi jalan Al-Mu'arras. Kemudian, kata beliau, وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ dan apabila dia masuk ke kota Makkah, dakhala min ats-thaniyatil ulya. Dia masuk melalui dataran tinggi, thaniyatul ulya, ulya, dan ketika itu jelas tahu para sahabat dan para ulama setelahnya, generasi setelahnya juga mengetahui jalan ini. Namun sekarang ini tidak akan mungkin kita ketahui lagi karena sudah perubahan yang sudah terlalu besar, dan tentu bangunan juga banyak, sehingga thaniyatul ulya ini tidak akan kita temukan lagi. Wa yakhruju min ats-thaniyati sufla, dan ketika keluar dari kota Makkah ia melalui jalan atau dataran yang rendah, thaniyat as-sufla. Ini sesuai sekali dengan apa yang ada dalam bab penjelasan tentang dari mana Nabi keluar dari Madinah dan dari mana pula jalan yang ia lalui untuk masuk ke kota Madinah. Mekah pun demikian. Kemudian setelahnya, wahaddatsanihi Zuhair bin Harbin wa Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah bi hadzal isnad wa qala fi riwayatin fi riwayati Zuhair al-ulya allati bil batha. Yang ulya itu adalah jalan yang di situ ada daerah yang bernama Batha atau Abtah. Batha atau Abtah ini tempat di kota Mekah yang dinamakan dengan Batha atau Abtah. Kalau Batha dan Abtah ini sampai sekarang masih ada, ya, nama daerah yang bernama Batha atau Abtah. Disitulah jalan Thaniyatul Ulya di mana Nabi SAW melaluinya untuk masuk ke kota atau ke Masjidil Haram, ke Masjid Al-Haram. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 2966. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Abi Umar jami'an an ibni Uyainah qala ibn al-Muthanna haddatsana Sufyan an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa'a ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha. Hadis Aisyah ini sama dengan hadis Ibn Umar tadi. Hadis Aisyah yang sekarang ini sama dengan hadis Ibn Umar, dan Aisyah bercerita dengan cerita yang sama dengan cerita Abdullah bin Umar tadi, bahwasanya Nabi SAW ketika masuk ke kota Mekah ia masuk melalui dataran tingginya, sementara ketika keluar dia turun, bukan mendaki tetapi turun, artinya dari jalan yang lain, ya, dari dataran yang rendah dia turunnya, bukan dari jalan yang sama. Ini menunjukkan Nabi SAW menyengaja melakukan itu, sehingga dipahami oleh para sahabat ini merupakan perbuatan yang disunnahkan ketika melakukan ibadah umrah ataupun haji, masuk meninggalkan negeri dari jalan dan masuk ke negeri itu juga dari jalan yang lain, kemudian masuk kota Mekah dengan keluarnya juga dari jalan yang berbeda. Ini merupakan tuntutan, merupakan syariat dan amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 2967. Beliau mengatakan Imam Muslim, wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fath min Kada fi min a'la Makkah. Qala Hisham فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كذا. Ini hadis dari Aisyah juga. Dia bercerita bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah, tahun ke 8 Hijriah. Ya, pada tahun ke 8 Hijriah ia masuk ke kota Mekah dari arah Kada. Kada. Ini kada, saya tidak pernah melihat ketulisan ini, tapi kalau kudai, ada kudai. Ya, ini tempat atau daerah jalan yang menuju ke Mekah. Di situ kudai ini, disitulah tempat air zam-zam yang dikumpulkan dalam bentuk apa? Bak-bak atau tangki-tangki besar di bawah tanah, gronteng, ya. dialirkan melalui pipa ke kudai ini, dari kudailah nanti pengambilan dilakukan untuk dibawa ke Madinah atau ke tempat-tempat yang lain melalui menggunakan truk-truk tangki yang sangat banyak, nanti diambil dari kudai, kemudian kunci tangki ini seperti yang saya pernah sampaikan itu tidak dipegang oleh supir, jadi memegangnya yang di kudai, membuka kemudian dimasukkan ke dalam tangki itu air zam-zam, kemudian nanti di Madinah yang memegang kuncinya orang yang di Madinah, sementara supir hanya membawa. Ini menjaga kemurnian air zam-zam agar tidak kemudian juga berhubungan dengan berkurang atau tidak berkurangnya air yang dibawa, karena nanti di Madinah akan dibakkan pula di bawah tanah. Ya, ini tentang kudai. Adapun kada, apakah kada ini kudai? Imam Nawawi juga meragukan apakah yang dimaksud dengan kada ini kudai yang masyhur, dan dia adalah arah ke Yaman, jalan yang mengarahkan Yaman dari Yukun Yamani itu mengarah terus ke sana. Ini kudai. Apakah dia kada itu apakah kudai? Ini yang tidak dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Intinya Aisyah bercerita Nabi masuk ke kota Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah, tahun ke-8 Hijriah, melalui jalan kada min a'la Mekah, dari arah bagian atas Mekah. Qala Hisham, berkata Hisham, fakana abi, Hisham ini bin Urwah bin Zubair. Ya, Hisham bin Urwah bin Zubair ibn Awam. Ya, jadi yang dimaksud oleh Hisham ayahnya berarti Urwah bin Zubair, kemenakan Aisyah radhiyallahu ta'ala, adalah ayah saya masuk ke Mekah melalui keduanya, minhuma kilaihuma. Ya, ini dari kedua-duanya, min kada min a'la Mekah, kada kemudian dari arah bagian atas kota Mekah. Dua jalan itu yang dilakukan dari hadis yang terakhir ini kita menyimpulkan bahwasanya tempat masuk itu tidak ditetapkan, tetapi yang disunahkan adalah berbedanya jalan masuk dengan jalan keluar. Berbedanya jalan masuk dengan jalan keluar, dan ini yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Walaupun Imam Nawawi menukilkan mazhab Syafi'i bahwasanya yang diutamakan adalah namanya, tempat tersebut. Kalau dahulu saniyatul a'la, maka di situ dia cari tempat tersebut dan kemudian nanti keluarnya saniyatul sufla. Ini mayoritas ulama Syafi'i berpendapat demikian, tetapi ada sebagian ulama Syafi'i, dan ini yang walaupun dilemahkan oleh Imam Nawawi, tetapi ini maksud dari hadis. Bila mana digabungkan antara hadis sebelumnya dengan hadis yang terakhir, berarti nama jalan bukanlah tujuan, tetapi yang terpenting bagaimana dia masuk dari satu jalan dan keluar dari jalan yang lain. Masuk dari satu jalan dan keluar dari jalan yang lain. Wallahu a'lam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu hadis yang ketiga dan terakhir di bawah bab 38, ya, yang berkenaan dengan sunnahnya masuk ke kota Mekah dari satu jalan dan keluar dari jalan yang lain. Dan saya tadi sudah jelaskan untuk jemaah haji kita, maka ini sudah tidak perlu dipikirkan lagi karena sudah dilaksanakan, sudah pelaksanaan seperti itu. Adapun umrah saya tidak tahu. Adapun umrah, kalau seandainya pada umumnya pelaksanaan umrah ini adalah kedatangan. Pada umumnya itu didahului oleh Madinah. Orang yang berangkat umrah biasanya ke Madinah terlebih dahulu. Nanti selama 3 hari di Madinah, ini untuk paket yang 10 hari atau 11 hari, 3 hari di Madinah, kemudian mereka berangkat ke Mekah, 4 hari di Mekah atau lebih, dan mereka tentu dari Madinah menempuh jalan Mekah-Madinah. Tetapi ketika nanti mereka kembali, mereka akan langsung menuju Jeddah, tidak akan balik lagi ke Madinah. Jadi keluarnya pun dari jalan yang berbeda, karena jalan dari Madinah ke Mekah dengan Mekah ke Jeddah itu berbeda. Dari Mekah ke Jeddah itu berbeda jalannya, maka apa yang diinginkan oleh riwayat-riwayat yang tadi untuk pelaksanaan ibadah haji dan pelaksana ibadah haji dan umrah dari negeri kita ini, tinggal meniatkan saja, prakteknya sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kembali ke tanah air, ke negeri masing-masing, ini kita sebagaimana yang tadi saya jelaskan, kita bisa masing-masing mengkondisikan. Bisa masing-masing mengkondisikan, walaupun mungkin dari arah jalan besar itu tetap jalan yang sama, tidak ada jalan yang lain, tetapi untuk masuk ke rumah kita, ke gang rumah kita, mungkin bisa kita upayakan untuk tidak jalan yang kita tempuh ketika berangkat, agar kita menyesuaikan pengamalan ibadah umrah atau haji kita dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan karena waktu masih ada. Bab yang ke-39, bab istihbab al-mabit bidhi tuwa inda iradati dukhuli makkata wal-iqtisan lidukhuliha wa dukhuliha naharan. Ini juga mungkin sangat sulit ya untuk dipraktekkan amalan yang mustahab ini, yaitu tentang disunahkan bermalam di tempat bernama Dhi Tuwa. Ini masih ada sampai sekarang tempat yang bernama Dhi Tuwa ketika hendak masuk ke kota Mekah. Artinya diupayakan tiba di Mekah itu malam hari. Ya, tiba di Mekah malam hari dan menunggu siang, menanti siang, tidak langsung melakukan umrah, tidak langsung melaksanakan tawaf, tetapi disunnahkan terlebih dahulu menginap bermalam di tempat yang bernama Dhi Tuwa. Ya, sekarang mungkin kalau di situ hotelnya sangat jauh sekali, tidak akan laku travelnya. Kalau seandainya yang diambil yang diboking oleh travel hotelnya adalah Dhi Tuwa ini, maka tidak akan ada jemaahnya, karena jaraknya berkilo-kilo dari Masjid Nabawi, dari Masjid Haram. Sementara jemaah sekarang menginginkan berapa jarak antara hotel dengan penginapan dengan Masjid Haram. Ya, hanya sekitar 1 kilo atau kurang dari 1 kilo, 700 meter. Dan ini semakin memberikan daya tarik kepada jemaah. Intinya, bermalam di tempat bernama Dhi Tuwa sebelum melaksanakan umrah, wal-iqtisal lidukhuliha, dan masuk mandi terlebih dahulu sebelum masuk ke kota Mekah atau ke dalam Masjid Haram. Kemudian melakukan umrah di siang hari, karena tadi bermalam sunnah. Kemudian sebelum besoknya melaksanakan umrah, dia mandi terlebih dahulu dan melaksanakan atau masuk ke dalam masjid, ke kota Mekah di siang hari untuk melaksanakan umrah. Ini semua tahap-tahapannya. Tetapi sebagian dari sunnah ini mungkin bisa kita amalkan, walaupun tempat Dhi Tuwa itu tidak bisa kita tuju, tetapi untuk bermalamnya, kalau kita tiba di malam hari, menunggu siang harinya bisa kita amalkan. Walaupun di hotel dekat dengan Masjid Haram, ya, di hotel kita bermalam dan kita istirahat dahulu dalam keadaan ihram. Nanti sebelum kita besoknya, sebelum kita berangkat umrah, kita mandi terlebih dahulu. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh mandi walau dalam keadaan ihram. Boleh mandi walau dalam keadaan ihram dan boleh membuka pakaian ihram. Boleh membuka pakaian ihram maksudnya ketika mandi. Ini banyak para jemaah menanyakan, boleh tidak kami mandi? Tidak apa-apa kalau terbuka pakaian ihram, tidak ada masalah. Karena syarat ihram itu bukan harus menutup aurat selama ihram. Nah, maksudnya apa? Yang saya maksud adalah ketika kita mungkin bisa mengambil sebagian dari sunnah-sunnah yang ada di dalam bab ini. Yang pertama bermalamnya, dan biasanya memang kalau keberangkatan dari Madinah itu pada umumnya sampai di Mekah itu malam hari. Karena biasanya jemaah itu check out-nya di hotel di Madinah itu jam 2. Maka pada umumnya jemaah umrah itu berangkat jam 2, nanti tibanya di Mekah malam hari setelah Isya sebelumnya, tetapi tunggu dulu menunggu karena orang sedang sholat Isya. Sunnahnya ia sunnahnya ia bermalam di hotel tanpa melanjutkan umrahnya. Kemudian besoknya dia mandi terlebih dahulu untuk sebelum melaksanakan umrah. Barulah di siang harinya setelah subuh dia melaksanakan umrah. Ini yang bisa dipraktekkan apa yang ada di dalam bab ini. Ya, saya bacakan terjemahannya. Bab disunahkan menginap di Zutawa, Zutawa. Di sini Zutawa ya. Zutawa atau Tua ketika hendak memasuki kota Mekah. Kemudian yang kedua, sunnah juga mandi terlebih dahulu sebelum masuk. Kemudian yang ketiga, memasukinya pada siang hari, yaitu melaksanakan umrah di siang hari. Dan ini semua yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang ada dalam bab ini semuanya dilakukan oleh Nabi, dan nanti akan kita ketahui melalui hadis-hadis yang akan kita baca insyaallah. Besok kita baca hadisnya, perbuatan Nabi SAW ketika berangkat melaksanakan ibadah haji sesuai yang dijelaskan oleh para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.